Ini ku gembira melangkah di udara. Papas membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku. Dun, dun, dun, dun.